بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. إخواتي في الله وأخذ في الدين، رحمني ورحمكم الله، بارك الله فيكم. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kita bisa salat berjamaah, berzikir, dan hadir di majlis ilmu. Semoga ini petanda Allah menyayangi kita, mencintai kita, dan Allah menginginkan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'alani Dawa Isyafi atau Adda wa Dawa, tentang penyakit dan juga obatnya, yang ditulis oleh Syekhul Islam ada nam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan ucapan beliau. Masih berkaitan tentang pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, asar-asar jelek, bekas-bekas dari perbuatan maksiat. 6. Asar-asar pengaruh-pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Qala wa anna ta'thir az-zunubi fi as-suwari wal khuluqi faqad rawa at-Tirmidhi fi jami'ihi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu Adama wa tuluhu fi as-sama'i 60 dhira'an falam yazil al-khalqu yanqusu hatta al-an. Dan adapun pengaruh dosa, pengaruh perbuatan dosa pada bentuk penciptaan, maka sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jami', al-jannah fi jami'ihi. Anhu dari beliau, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, di mana Rasulullah bersabda, khalaqallahu adama wa tuluhu fis sama'i sittuna dhira'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, panjangnya itu berapa? Tingginya itu 60 hasta. Satu hasta kira-kira sekitar 50 senti atau 60 senti. Itu satu hasta. Kalau Nabi Adam 60 hasta, berapa tingginya? Anggaplah setengah meter lah satu hasta ya, dari gampang. Satu hasta setengah meter, dua hasta satu meter, 60 hasta berapa? 330 meter. Iya, 300 sampai 30. Tingginya 30 meter. Kalau kalian berapa? Subhanallah. Nah, 30 meter. Kita cuma 1 meter setengah atau 2 meter. Ada yang 2 meter? Udah jarang. 2 meter saya, 2 lah, 2 meter aja enggak ada. Apalagi 30. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, panjangnya, tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Nah, situ nadhiraan. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Terus menerus bertambahnya waktu, bertambahnya zaman, semakin berkurang, berkurang, berkurang. Semakin banyak dosa, semakin kecil, semakin pendek. Makin banyak dosa, makin kecil lagi. Semakin banyak dosa, semakin kecil lagi. Sekarang tinggal tersisa 1 meter setengah lebih. Ya. Ada yang 1.7, 1.8 udah jarang ya. 2 meter udah sangat langka. Ada sih 1-2 orang yang sampai 2 meter setengah, 3 meter, ada tapi jarang. Rata-rata 1.5, 1.7. Untuk jadi polisi TNI Polri 1.7 ya. Nah, sekitar itulah 1.73. Semakin banyak perbuatan dosa, semakin kecil. Ini pengaruh perbuatan dosa. Enggak tahu 10 tahun yang akan datang kayak apa. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, tinggal 30 cm. Sudah ada kan? Sekarang manusia yang cuma 30 cm, ada. Sudah tua, cebol-cebol, kecil-kecil, jalannya lucu-lucu. Subhanallah. Ini bukti nyata pengaruh perbuatan dosa. Maka manusia pencipta, dalam masalah bentuk, manusia itu semakin kecil dan berkurang, berkurang, berkurang. Walamma yutahhirallahu subhanahu al-ardha min az-zulamati wal fajrati wal khawanati wa yukhriju 'abdan min 'ibadihi min ahli al-baiti nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan, ingin membersihkan bumi dari kezaliman, ingin mensucikan, ingin membersihkan bumi dari kefajiran, ingin mensucikan bumi dari pengkhianatan, yukhriju 'abdan min 'ibadihi min ahli baiti nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Allah keluarkan seorang hamba dari hambanya dari kalangan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Allah untuk mensucikan bumi yang sudah kotor dengan perbuatan kezaliman, kesyirikan, perbuatan dosa dan maksiat. Allah ingin bersihkan bumi ini dari kefajiran. Allah ingin bersihkan bumi ini dari pengkhianatan. Di antara manusia ini yang berkhianat, dikasih amanah berkhianat, dipinjami malah dia berkhianat. Luar biasa. Ada enggak orang yang ketika dia punya hutang dia enggak mau bayar. Ada enggak? Berkhianat enggak? Ini nasihat untuk saya dan untuk kita seluruhnya, untuk menjadi orang yang amanah. Menjadi orang yang amanah, tidak berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita. Nah, betapa banyaknya manusia melakukan perbuatan fajir dan kezaliman-kezaliman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mensucikan bumi ini dari kezaliman, dari kefajiran, dari pengkhianatan, maka Allah keluarkan seorang hamba dari hamba-hambanya. Allah keluarkan dari seorang hamba dari hambanya dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu dari siapa? Rasulullah terus? Nah, keturunan Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan. Nah, Rasulullah punya anak namanya Fatimah. Dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Fatimah melahirkan anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Ini dari Hasan. Hasan punya anak lagi terus-terus sampai sekarang ini masih ada Ahlul Bait Rasulullah. Nah, keluarga Rasulullah SAW sampai nanti akan muncul seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan Nabi Muhammad. Muhammad, bapaknya juga sama, yaitu Abdullah. Iya kan? Nabi Muhammad, namanya, bapaknya siapa? Abdullah. Nanti Imam Mahdi juga namanya Muhammad bin Abdullah. Masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namanya siapa? Imam Mahdi. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kemunculan Imam Mahdi ini nah berdekatan bersamaan dengan munculnya Dajjal. Masa-masanya itu di masanya Dajjal, makhluk yang sudah ada sekarang ini, masih di kerangkeng, masih diikat di sebuah pulau ya. Matanya dua, tapi satunya picek, buta sebelah. Rambutnya keriting. Dia sebagai termasuk fitnah yang Allah munculkan di akhir zaman. Sebelum terjadi kiamat, munculnya Dajjal. Dia memiliki 70 ribu pasukan Yahudi. Orang-orang Yahudi Asbahan. Orang-orang Yahudi Asbahan itu orang-orang Yahudi yang berada di Iran. Tahu Iran? Nah, 70 ribu pasukannya dari Iran, yaitu orang-orang Yahudi Asbahan. Ditambah lagi pasukannya para Khawarij. Siapa? Khawarij, yaitu para teroris. Nah, berarti ada kaitannya antara teroris dengan orang-orang Syiah. Dengan apa? Orang-orang Yahudi. Mereka lah yang suka memberikan dana sehingga terjadinya teror-teror. Nah, kenapa pasukan para Dajjal siapa? Orang-orang Yahudi Asbahan 70 ribu orang, ditambah lagi dengan orang-orang Khawarij. Maka hati-hati, jangan suka memberontak pada pemerintah. Jangan memberontak pada pemerintah. Karena para pemberontak akan menjadi pasukannya Dajjal wal'iyadu billah. Sekarang ini jumlah mereka, jumlah orang-orang Yahudi Asbahan, wallahu a'lam bishawab, kurang lebih baru 30 ribu. Sekitar 30 ribuan, udah sekian tahun yang lalu. Enggak lama lagi berarti kan? Dia 70 ribu. Kalau setiap tahun mereka melahirkan satu-satu saja, setiap orang sudah berapa? Berarti sudah dekat. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jalan barakallahu fikum. Kemudian ketika Imam Mahdi terpojok atau terkepung oleh Dajjal dan pasukannya. Siapa tadi? Dajjal dan orang-orang ya Yahudi Asbahan ditambah Khawarij, terdesak Imam Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa al-Masih. Turunlah Nabi Isa dari langit. Turun di Palestina, di Babul Lut. Namanya apa? Babul Lut. Nah, kemudian dibuka pintu tersebut. Kemudian beliau pun mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Fayamla'ul arda qistan. Maka Imam Mahdi memimpin manusia sehingga bumi ini penuh dengan keadilan. Dipimpin oleh Imam Mahdi, penuh dengan keadilan. Kama muli'at jauran, sebagaimana bumi ini dulunya penuh dengan kezaliman. Sekarang kan sudah banyak kezaliman, ya kan? Kesyirikan ada enggak? Banyak. Perbuatan zina banyak enggak? Banyak. LGBT berkembang tidak? Banyak. LGBT, nah, lesbian, perempuan nikah sesama perempuan, gay, laki-laki nikah sama-sama laki-laki, kawin sama-sama laki-laki. Punya anak enggak? Bagaimana mau punya anak laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan? Kalau nikah perempuan dan perempuan, punya anak enggak? Enggak punya anak. Biasanya mereka ini mengambil anak-anak di panti, panti asuhan. Nah, setelah mereka anaknya itu diasuh, dikasih makan besar, setiap hari melihat berzinaan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, akhirnya terbiasa. Ketika sudah mulai besar, anak itu pun diperkosa oleh bapaknya sendiri, karena bukan anak kandung, karena gak punya anak namanya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, penyelewengan ini menyebabkan terkadang, nah, cemburu yang berlebihan, akhirnya membunuh suaminya, akhirnya ekstrim. Ini bahaya. Maka khawatirlah, ketika bumi ini, nah, penuh dengan berbagai macam kezaliman, kesyirikan, kefajiran, pengkhianatan, maka Allah turunkan seorang hamba, Allah munculkan, Allah keluarkan seorang hamba dari kalangan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bumi ini pun akhirnya penuh dengan keadilan. Berubah. Nah, bumi ini penuh dengan keadilan. Tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Ketika Imam Mahdi, ketika Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi terpojok oleh Ya'juj dan Ma'juj, tahu Ya'juj dan Ma'juj yang wajahnya apa, datar-datar ya, matanya sih sipit-sipit, nah, dan jumlahnya banyak, hampir penuh bumi ini dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah turunkan ketika Nabi Isa sudah terpojok, Imam Mahdi terpojok oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah keluarkan ulat dari leher-leher Ya'juj dan Ma'juj, keluar cacing-cacing ulat-ulat dari leher mereka. Akhirnya mereka pun pada mati, seluruhnya mati. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu matinya ketika keluar ulat dari leher mereka, keluar ulat. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat, kemudian membuang bangkai-bangkai mereka sehingga bersih, sehingga dunia pun dipimpin oleh Imam Mahdi dengan keadilan. Nabi Isa pun sholat di belakang Imam Mahdi, sholat subuh 2 rakaat. Nabi Isa 6 sholat 2 rakaat mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtulul masihul yahuda wan nasara. Imam Mahdi memerangi. Tayib. Isa al-Masih memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nabi Isa memerangi siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalau sekarang ini masih dikasih pilihan, mau masuk Islam enggak? Enggak mau. Kalau enggak mau, bayar upeti. Bayar upeti kayak pajak gitu. Enggak mau, perang. Bunuh. Tetapi nanti kalau Isa al-Masih turun, enggak ada pilihan. Pilihannya cuma dua. Mau masuk Islam atau mati. Enggak ada bayar upeti-upetian. Nah, ketika mereka menerima dakwah Islam, masuk Islam, selamat dia. Ketika nolak, maka dibunuh, maka diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Walaupun orang Nasrani, diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga orang-orang Yahudi diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa yuqimud din alladhi ba'athallahu bihi rasulahu, sehingga tegaklah agama yang Allah mengutus dengan agama tersebut rasulnya. Tegaklah agama Allah, Allah dimuliakan, agama Allah mulia, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, sehingga agama Allah mulia. Tegaklah agama Allah. Wa tukhrijal ardu barakataha, dan bumi mengeluarkan barokahnya. Bumi mengeluarkan barokah. Subhanallah ya. Kita kan sering lihat bumi mengeluarkan barokahnya ya. Tumbuh berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan, durian, anggur ya. Ternyata itu sudah banyak pengaruh maksiat. Sehingga kecil-kecil. Kamu lihat anggur kecil-kecil kan? Ya. Lihat durian, paling sekitar kepala kurang lebih. Kalau bisa 4 kilo, 5 kilo, wah sudah termasuk tren itu. Padahal sudah banyak pengaruh maksiat. Nanti di masa ketika Imam Mahdi berkuasa, ketika bumi ini dipimpin dengan adil, maka bumi ini mengeluarkan barokahnya. Wa ta'udu kama kanat, maka bumi ini seperti dulu lagi. Hatta innal isabata minan nasi la ya'kuluna ar-rumman, sampai-sampai al-insobah, isobah itu beberapa orang ya, sekitar 3-10 orang lah ya, sampai beberapa orang dari manusia sungguh-sungguh mereka memakan buah delima satu untuk 10 orang. Pernah lihat buah delima enggak? Nah, di depan rumahnya Pak Mansur itu ada. Sebesar mana? Sebesar tinju kan? Kalau kamu dikasih sendirian habis enggak? Habis. Nanti ketika di masanya Imam Mahdi, buah rumah delimanya besar-besar. Satu buah delima dimakan oleh sekitar 3-10 orang. Besar enggak? Besar. Luar biasa. Barokah, bumi pun mengeluarkan barokahnya. Nah, wa yastadhilluna bi kahfiha, dan manusia tersebut mereka bisa bernaung di bawah pohon, di bawah dedaun-dedaunan buah delima. Pernah lihat pohon delima? Sebesar apa daunnya? Kecil-kecil. Bisa enggak kamu berteduh dari panas di bawah pohon delima? Enggak bisa kan? Nanti di zaman Imam Mahdi, manusia pun bisa bernaung dari panas, dari terik matahari, berlindung di bawahnya pohon delima. Barokahnya besar, rimbun, daunnya besar-besar. Wah, berteduh enggak kepanasan. Subhanallah. wa yakunu al-unqud min al-inabi wa qrab'ir, sehingga jadilah unqud. Unqud itu satu apa namanya, satu renteng ya, pohon kurma, pohon anggur. Pernah lihat anggur enggak? Apa namanya, banyak, kalau kamu metik itu apa namanya, satu ranting ya, satu tandan ya, sehingga jadilah satu tandan dari anggur. Waqra ba'irin, seperti punuk unta. Pernah lihat punuk unta? Unta kan di punuknya situ ada daging gitu, menggol ke kanan ke kiri itu ada daging sebesar sekitar 15 kilo atau 20 kilo deh di punuknya. Nanti satu ranting anggur itu satu kali petik sebesar-besar itu. Subhanallah. Barokahnya di zaman Imam Mahdi. Wa innal likhatil wahidati taqtil fi amaminan nas. Kemudian al-likhatil wahidah, likhati itu unta yang masih kecil lah ya, unta yang kalau kambing namanya cempe ya, kalau sapi pedet, kalau unta likha ya, alikha namanya, atau susu unta yang baru melahirkan itu cukup untuk fi'am minan nas, sekitar 60-an manusia satu ekor. Anggaplah dagingnya anak unta, anak yang baru lahir itu untuk sekitar 100 orang. Besar itu bayinya, masih kecil cukup, atau susunya itu ya, bisa untuk 100 orang. Luar biasa. Nah, betul-betul makmur. Barakallahu fikum. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan tentang permasalahan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Wa hadhihi li anna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. Dan ini sesungguhnya bumi, ketika bumi itu bersih, suci dari perbuatan dosa, maka muncullah, nampaklah tanda-tanda barokah dari Allah Ta'ala, yang mana tanda-tanda barokah ini hilang karena dosa dan kekufuran. Sekarang ini banyaknya manusia yang berbuat dosa dan kekufuran, kufur, tidak beriman pada Allah, sehingga melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, sehingga barokah bumi ini tertutup atau hilang atau berkurang, sehingga semakin kecil, semakin kecil, manusianya semakin kecil, semakin kecil, buah-buahnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, rasanya semakin kecil, semakin kecil. Ya. Tetapi nanti di zaman Imam Mahdi kembali seperti dulu, buah-buahnya besar, nikmat, ya. Hewan-hewannya juga menghasilkannya luar biasa, dagingnya gemuk-gemuk dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya barokah bumi ini hilang karena perbuatan dosa dan maksiat. Gagal panen, dimakan tikus, hama, wereng, seperti di Cina tahun sekian-sekian. Mereka kecewa ketika padi mereka, tanaman mereka dimakan oleh burung pipit. Pernah lihat burung pipit? Dia kalau datang berdua atau bertiga? Rame-rame, 100, 200, itu pun berkelompok-kelompok dalam satu pohon. Kalau maghrib itu numpuk bunyi burung rame, sehingga mereka, pemerintah Cina kemudian memberikan peraturan bagi masyarakat yang bisa membunuh burung pipit dibayar, dikasih gaji. Antri masih belum pipit, kasih duit, kasih, habis belum pipitnya, hampir punah. Ya, tahu-tahu belalang berdatangan beribu-ribu. Nam, tadi mereka nggak ada sisa dimakan belalang seluruhnya. Kenapa? Burung pipit yang biasa makan belalang udah nggak ada, sehingga malah binasa, akhirnya mereka kelaparan. Nah, mereka membantai makhluk Allah. Burung pipit dibunuh dengan sadis oleh mereka, dihabiskan. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Boleh dibunuh ketika dia mengganggu, enggak kenapa harus dimusnahkan sehingga nam binasa. Akhirnya apa yang terjadi? Nam, predator yang memakan belalang enggak ada. Akhirnya padi-padi mereka dimakan belalang habis. Semakin banyak dosa, semakin banyak nam kemaksiatan, maka bumi pun tidak mengeluarkan barokahnya. Wala raibah, dan tidak dilakukan lagi. Anal uqubatil lati anzalahullah fil ardi baqiyat atharuha sariatan fil ardi tatlubu ma yushakiluha minal zunub allati huya atharu tilkal jaraim allati uzzibat bihal umam. Tidak dilakukan lagi bahwasanya hukuman-hukuman, nah, azab yang Allah turunkan di muka bumi ini masih tampak, masih ada sisa-sisanya, ya kan? Dapat berita, wallahi bisawab, di Saudi mulai dibuka. Nah, negara-negara yang pernah diazab oleh Allah, yang selama ini tidak boleh dikunjungi untuk wisata, katanya akhir-akhir ini mulai dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Kaum Samud, kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah, kan kita tidak boleh ke tempat-tempat yang diazab, kan? Seperti kaum Sodom, ya, LGBT yang diazab oleh Allah, kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Lut yang diangkat. Nah, kampung halaman mereka ke langit, kemudian dibalik, yang atas di bawah, di bawah di atas, sampai suara anjing terdengar di langit, kemudian ditimpakan ke bumi, dibalikkan lagi ke bumi, sehingga sekarang ini desa tersebut di bawah lautan, lautan jadi sini jadi bawah, tapi nggak ada air, tetap karena ada bukit-bukit yang mengelilingi sehingga air laut nggak masuk. Dilempar batu, nah, dari langit, dan batu itu mengejar, nah, mereka dimanapun mereka berada pasti kena sehingga mereka binasa. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah nggak suka kalau ada orang yang kemudian nang tinggal di situ, boleh kesana tapi menangis dan segera berjalan cepat untuk segera pergi dari tempat itu biar tidak kena azab seperti orang-orang desa tersebut diazab. Sekarang tempat tersebut menjadi wisata, wisata religius. Mereka berenang di sungai, di laut mati tersebut, enggak bakal tenggelam karena tingkat garamnya yang tinggi. Tempat hiburan. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang tempatnya kaum Nabi Hud, enam, kaum Ad, kaum Samud juga mulai dibuka. Yang seharusnya kita lewat sambil menangis atau jangan ke sana. Sekarang tempat wisata. Nah, ini mengerikan. Tidak dilakukan lagi bahwasanya akibat perbuatan dosa, hukuman-hukuman yang Allah turunkan di muka bumi ini masih nampak bekas-bekasnya, ya kan? Masih ada enggak tanda-tandanya? Masih ada, bukti-bukti nyata itu masih ada, tanda-tanda itu masih ada. Sariatan fil ardi, terus saja berjalan di muka bumi ini. Tatlu ma yushakiluha minal dhunub, yang kemudian mencari enam yang semisal dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sebagaimana kita kaji dalam tafsir kemarin, ternyata di dalam neraka itu juga ada tempat-tempat mengintai ya. Di dalam neraka jahanam itu ada tempat mengintai orang-orang yang pantas masuk neraka jahanam, diintai. Nah, dan bumi ini juga mengintai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mirip-mirip dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yang mereka telah dibinasakan, yang mereka telah diazab oleh Allah Ta'ala. Dan bumi siap-siap, oh, mereka ngulangi lagi tuh perbuatan seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut. Oh, ngulangi lagi. Bumi siap-siap, tunggu perintah. Nah, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, allati hiya atharu tilkal jaraib, yang dosa itu merupakan asar, bekas dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat, perbuatan maksiat akan berbuah kejahatan yang berikutnya. Awalnya sih bohong, ya. Awalnya sih maksiat dulu, dipanggil BK oleh BK. Kamu maksiat gini ya? Enggak, mulai gitu. Sudah berdosa, dosa. Dibatalkan bukti, sudah dusta, gitu lagi. Nah, bertambah dengan dusta lagi. Akhirnya memfitnah. Bukan saya, tapi si anu, ah, fitnah. Nah, karena tidak terbukti, akhirnya merendahkan. Ah, kamu itu siapa? Merendahkan orang lain. Dia kan bodoh, wajar dia enggak tahu. Mulai merendahkan orang lain. Ketika seseorang itu merendahkan orang lain, berarti dia sombong, sifatnya iblis. Ketika sombong, biasanya menolak al-haq, menolak kebenaran. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min al-kibr. Kama qala, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun cuma sebesar biji dzarrah, kecil kayak biji bayam. Ada sedikit rasa sombong, dikit aja enggak bisa masuk surga. Maka jangan pernah sombong. Jangan pernah bangga diri. Hebat, pintar, cerdas, kaya, kuat, merasa punya jasa. Enggak usah, jangan dibangga-banggain. Ya. Nah, apalagi enggak punya kelebihan, sombong, keterlaluan, ya. Kamu yang punya kelebihan saya tidak boleh sombong, apalagi yang enggak punya kelebihan. Padahal semuanya manusia ini punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Yang jelas itu ujian dari Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita sombong. Allati uzibat bihal umam, yang dosa-dosa itulah sebagai sebab suatu kaum dibinasakan, suatu kaum diazab dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu-waktu berlalu. Setiap kaum yang dibinasakan karena dosa, karena perbuatan dosa dan maksiat, karena kekufuran kepada Allah, maka Allah binasakan mereka. Fahadhil asaru fil ardi, inilah asar-asar di muka bumi, inilah bekas-bekas yang terdapat di muka bumi. Min asar tilkal uqubah, dari bekas-bekas hukuman-hukuman, azab-azab dari Allah Azza wa Jalla. Kama anna hadhil ma'asi min asar tilkal jara'i, sebagaimana kemaksiatan ini merupakan bekas dari perbuatan jahat, kezaliman, kemaksiatan. Nah, ketika kalian melakukan kezaliman, nah, melakukan kejahatan, pasti ada bekas-bekasnya. Sehingga polisi kalau ada kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, pasti dicari, pasti optimis, pasti ada bekasnya. Ima jejak jari, apa sidik jari. Nah, atau dari arah mana dia menembak, dicek, diteliti. segala sesuatu itu pasti ada akar-akarnya. Oh ternyata ada sidik jarinya. Oh ternyata dia ini mabuk. Dicek mulutnya, dicek baunya, dicek darah yang tercecer, dicek. Semua perbuatan dosa-dosa itu ada akar-akarnya, ada bekas-bekasnya. Baik di alam, di dalam tubuh, dan yang lainnya ada bekas-bekasnya. Semua kemaksiatan, contoh yang ekstrim sajalah, ketika seseorang itu berzina, na'udzubillah min zina, nah, gak ada yang tahu, diam-diam dikerjakan, lama-lama karena dia merasa aman, akhirnya ketahuan. Ya, dia berdusta. Enggak pernah berzina. Mulai dusta, ngicu, ayo fitnah. Yang pernah saya kau lihat itu si fulan, dia pernah bersama si fulan. Mulai fitnah, memfitnah orang lain, merendahkan orang lain, bangga diri, sombong. Pokoknya orang yang begini akan begini dan begitu. Mulai dia kaku, keras, ekstrim. Nah, kemudian nampak, loh kamu sakit apa? Ternyata raja singa, spilus, apa itu ya? Nah, ketahuan. Tahu raja singa? Kemaluannya itu banyak nanahnya, membusuk. Nah, banyak, bolong-bolong, banyak bernak kayak kecacar gitu ya, tapi bernanah-nanah. Kemaluannya busuk. Karena perbuatan zina. Perbuatan dosa itu ada asarnya, ada bekas-bekasnya, ada tanda-tandanya. Begitu juga dosa-dosa yang lainnya. Ya kada. Maka khotbillah rahimani wa rahimakumullah jalan barakallahu fikum fatanasabat hikmatullah wa hukmahu al-kauniyu awalan wa akhiran. Demikianlah pas, sesuai, cocok hikmah Allah Ta'ala dan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat takdir sejak dulu sampai sekarang pas. Setiap perbuatan dosa pasti ada bekas-bekasnya, dibinasakan, diazab, sehingga rumahnya nama legok, kampung halamannya legok menjadi berlubang seperti kaum Lut. Nah, kemudian rumah-rumahnya kosong seperti kaum Ad dan Samud, binasa, masih ada bekas-bekasnya. Nah, sampai-sampai kemudian nah, mayat-mayat mereka dijumpai dalam keadaan sedang berzina. Nah, na'udzubillah min zina dan yang lainnya. Maka khasbillah, hikmah Allah dan hukum Allah yang bersifat takdir dari dulu sampai sekarang tetap terbukti. Wa kana al-'azimu min al-'uqubati lil-'azimi min al-jinayati. Besarnya hukuman, besarnya azab itu sesuai dengan besarnya kejahatan yang dia lakukan. Semakin besar perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, semakin besar pula nah hukuman dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Wal akhafu lil akhaf, dan ketika ringannya azab seseorang, ketika ringannya perbuatan dosanya, ringan juga nah hukumannya. Ini hikmah Allah, tidak melampaui batas. Yang maksiatnya kecil dibalas oleh Allah dengan kecil juga hukumannya. Yang maksiatnya besar, dosanya besar, besar juga hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wa hakala yahkumu subhanahu baina khalqihi fi daril barzakhi wa daril jazai. Demikianlah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan kepada makhluknya ketika di alam barzakh, ketika di dunia maupun di alam barzakh, dan ketika di kampung di yaumul kiamah, hari pembalasan. Di dunia kamu beramal baik, Allah balaskan kebaikan. Nah, orang lain pun senang dengan kalian. Tanaman kalian barokah, usahakan barokah, lisannya barokah, Ketika meninggal dunia, selamat dari azab kubur. Di akhirat, selamat dari api neraka. Sebaliknya, ketika seseorang itu kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan, melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, di dunia dihukum oleh Allah sesuai dengan dosanya. Hidupnya sempit, susah, dijauhi orang, enggak dipercaya orang, dan orang pun enggak mau dekat-dekat dengan dia. Orang lari dari dia karena dia suka berkhianat, dia suka mengingkari janji, dia selalu lisannya itu kasar, lisannya itu suka mengejek, merendahkan orang, mencaci maki orang lain. Maka nampak hukumannya di dunia. Ketika di barzah dan kubur, disiksa oleh malaikat, dipukul dengan palu yang lebih terbuat dari besi, yang jika palu itu dipukulkan kepada gunung, gunung itu akan hancur. Dia pun ditampakkan azabnya. Nah, dalam kubur, kuburnya sempit sehingga bersatu bersilangan rusuk-rusuk tulang rusuknya satu dan yang lainnya. Sengsara di alam kubur. Di akhirat masuk neraka. Demikianlah hikmah ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, sekedar Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Wa ta'ammal muqaranata syaitan. Perhatikanlah untuk menjadi korina, mendekatkan dan pemahaman dan orang nan wa mahillatu wa darahu, tempat-tempat syaitan dan kampung-kampung syaitan. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Fa inna ulama qarana al-abda, maka sungguhnya ketika seorang hamba ditemani oleh syaitan, ditemani oleh syaitan, wastaula alaihi, dan syaitan pun menguasai dirinya, dikit-dikit tergoda, cuil-cuil kawannya sedang taklim, nah taklim ngobrol, dikuasai oleh syaitan biar enggak konsentrasi. Adapun orang-orang yang ditemani oleh syaitan dan syaitan berhasil menguasai dirinya, nuli'at al-barakatu min umurihi, maka dicabutlah barokah dari umurnya. Kamu lihat orang-orang yang datang ke paranormal, belajar bela diri, diisi syaitan sehingga kebal, bisa mendapatkan ilmu pengasih sehingga cewek-cewek pun melekat dengan dia, sehingga dia berzina dengan sekian wanita. Sebaliknya, WTS-WTS yang pakai ilmu pemikat, laki-laki pun semakin laris mendekat sehingga banyak, semakin banyak berzinanya. Ketika seorang hamba ditemani oleh syaitan dan syaitan menguasai dirinya, maka dicabut barokah umurnya, sehingga umur yang Allah berikan tidak barokah, digunakan berbuat dosa, berzina, joget-joget, ya, di kafe-kafe, ngafal lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, memfitnah sana-fitnah sini. Barokah umurnya? Tidak barokah umurnya. Kenapa? Syaitan sudah menguasai dirinya. Wa amalihi, dan amalannya juga enggak barokah. Kerjaannya tidak barokah. Apa barokahnya orang nyanyi-nyanyi? Ada barokahnya? Nah, tersentuh hatiku mendengar lagunya. Nah, indah, teringat dalam sang kekasih yang telah putus. Apa barokahnya kayak gitu? Nah, suaranya merdu, ada yang kayak metal, badung-badung. Mana barokahnya? Enak gak kamu dengarnya? Copot jantung dibikinnya, ya. Tidak barokah umurnya, tidak barokah amalannya, waqaulihi, dan tidak barokah ucapannya. Ucapannya hanya ucapan-ucapan indah tapi menipu. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, kamu adalah satu-satunya. Nah, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ke WC ingat kamu. Astaga, ya. Kenyataannya ketika ketemu, kamu datang lihat, balik sana. Loh, katanya ingat kamu, rindu kamu, cuma nyanyian, cuma lisan. Kenyataannya enggak ada. Menimbulkan sifat kemunafikan. Wa rizqihi, dan tidak barokahnya rizkinya. Rizkinya habis untuk perkara yang diharamkan. Tapi kan saya bayar 30 juta untuk nyantet si fulan. mana uangnya? Sudah saya belikan sapi, sudah saya belikan kambing untuk tumbal kepalanya, saya belikan bunga tujuh rupa, belikan ini dan itu. Nah, uang hasil setan dimakan iblis. Hasil setan dimakan setan, gak ada hasilnya. Lihatlah dukun-dukun itu, gak ada yang kaya mereka akhirnya. Gak barokah, gak barokah rezekinya. Karena mereka berteman dengan setan, bahkan setan itu sudah menyatu pada diri mereka, sehingga gak barokah umurnya, gak barokah amalannya, tidak barokah ucapannya, tidak barokah rezekinya. Walamma asfarat ta'atuhu fil ardi ma asfarat. Dan ketika dia melakukan ketaatan di muka bumi ini, gak ada pengaruhnya. Mbak, kemana? Mau ke masjid. Sholat. Orang tetap gak percaya, gak mungkin. Nah, pasti ada udang di balik batu ini. Nah, tidak ada barokahnya. Nah, paling untuk cari suara atau nipu manusia supaya gak ketahuan bahwa dia adalah dukun. Ketika dia melakukan ketaatan, maka tidak ada pengaruhnya. Nuzi'at al-barakatu min kulli mahillin zaharat fihi ta'atuhu. Dicabut barakah dari seluruh tempat-tempat yang tampak baginya untuk melakukan ketaatan. Tidak ada barakahnya. Ucapan yang enggak bermanfaat, enggak bermanfaat bagi dirinya, enggak bermanfaat bagi orang lain. Nah, hartanya juga enggak bermanfaat, umurnya tidak bermanfaat. Wa kadzalika masaknuhu atau maskanuhu lamma kana jahima lam yakun hunaka syai'un min ar-rauhi war rahmati wal barakati. Sebagaimana tempat akhirnya syaitan, tempat akhirnya syaitan yaitu neraka jahim, neraka jahanam. Tidak ada dalam neraka jahanam itu tempat yang roh, yang sejuk, nyaman, gak ada. Warahmah, gak ada rahmat di situ. Walbarakah, gak ada barokah di dalam neraka jahanam. Ketika minta minum, gak dikasih minum kecuali air yang mendidih, yang membuat wajah-wajah mereka meleleh. Nah, dikasih minum air nanah yang sangat busuk. Seandainya nah, penduduk neraka muncul satu saja di muka bumi ini, hancur dunia ini. Busuknya nah, minuman mereka. Nah, gak ada barokahnya dan gak ada istirahat, di azab terus. Di dunia, ketika seorang dihukum, diazab, nah, disiksa, mulai istirahat. Besok lagi dihukum lagi, ada waktu istirahatnya. Tapi di neraka jahanam tidak ada tempat istirahat, enggak ada tempat untuk berhenti dari azab, enggak ada. Baru dibakar, sudah gosong, bagus lagi, siksa lagi, bagus lagi, siksa lagi, terus demikian. Waliyahubillah. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita baca tadi, muncul kembali rasa takut, rasa khosyah dan diri kita, dan muncul keimanan kita, sehingga untuk meninggalkan berbagai macam bentuk dosa dan maksiat. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu ini enggak pernah berhenti-berhenti mengajak kepada kejelekan. Lah berhenti, lah seminggu, ngulang lagi, tobat lagi, ngulang lagi, terus demikianlah. Nah, maka butuh diingatkan terus menerus, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ayo taat pada Allah, ayo kerjakan sunnah Rasul, ayo tinggal perbuatan dosa, ayo tinggal perbuatan maksiat, ayo tinggalkan perbuatan syirik. Kita saling menasihati satu dengan yang lainnya dan jangan pernah bosan. Lalu udah pak, ya tiga kali yang mau kasih tahu, masih kayak malu yang mau kasih tahu lagi. Nah, nggak boleh kayak gitu. Terus bersabar, hidayah itu minallah, dari Allah. Dia nggak mau nasihati lagi, naikkan, dihukum lagi, terus. Nah, jangan biarkan kemaksiatan tanpa ada nasihat, ditegur, tetap ditegur, dinasihati, dilarang. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam akibat-akibat jeleknya perbuatan dosa dan maksiat, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh dan soleha yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan umur kita barokah, harta kita barokah, ucapan dan amalan kita barokah di dunia dan di akhirat. Naktafi ziyadul qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah.